Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan dakta, selama kita masih hidup di dunia ini, maka sesungguhnya kita sebagai manusia sering dan selalu terkungkung oleh undang-undang yang kita rasakan sebagai kenikmatan dan kesengsaraan. Jadi kita seringkali merasa, oh nikmat sekali, atau kita merasa sengsara sekali. Nah, ketika kita sedang merasa lemah, kita sedang berhadapan dengan berbagai kesulitan, bahkan sampai dalam taraf kita merasa begitu sangat rendah dan hina. Tapi kadang-kadang ketika Allah sedang memberikan rezeki, sedang memberikan kemuliaan, kita merasa sangat kuat. Kita merasa banyak sekali manfaat yang dapat kita kecap. Bahkan sampai-sampai kita sering melupakan itu. Melupakan siapa yang memberi. Kita durhaka dan akhirnya lalim. Dunia memang bukanlah segala-galanya. Kenikmatan makan hanya sampai di lidah. Kenikmatan tidur, ya ketika kita sedang tertidur. Bukan tempat tidurnya, tapi ketika kita sedang tertidur. Dan kita seringkali terlena dengan hayalan-hayalan. Perasaan menderita, perasaan susah, perasaan gundah gulana selalu saja menerpa setiap kita. Alangkah indahnya kalau kita bisa meneladani suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Rasa sakit sesungguhnya menyingkapkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Dan rasa sakit mendorong kita untuk menggunakan akal kita dan kemudian berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan segala sesuatunya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang sakit, Rasulullah bersabda, "Hendaklah salah seorang di antara kalian memulangkan segala sesuatu yang terjadi kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi setiap musibah yang terjadi hendaklah dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dakta, di antara kita pasti banyak yang sedang gundah gulana. Ada yang ketika lewat orang membuang muka, atau ketika orang berjumpa dengan dia, orang karena gak suka dengan dia menunjukkan mimik yang tak sedap, bahkan meludah. Ada di antara kita yang mungkin sekarang ini sedang dielulukan oleh orang, kamu cantik sekali, kamu sedang masanya untuk ikut lomba kecantikan dan sebagainya. Tapi ada juga di antara kita yang sekarang ini sedang dalam kemelut di kantor, kemelut antara orang tua dengan anak. Ada juga yang mempunyai kemelut antara keluarga suami dan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal yang seperti ini. Dia ya, jadi jika ada galau, jika ada perasaan resah di hatinya, maka Rasulullah langsung berkata, Allahu Rabbi, Allahlah Tuhanku, Allahlah yang mendidikku, Allahlah yang menjadikanku, Allah yang menjadikan alam semesta, yang mengatur alam semesta ini. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a, aku tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Sehingga segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu ditanggapi oleh Rasulullah SAW sebagai kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Iya, iya. Kemudian ini sudah banyak ini yang bergabung bersama kita melalui SMS di 0816919215. Mungkin langsung saja nih Ustaz, kita sapa ini. Ada Bapak Ahmad di Cikarang. Ini pertanyaannya bagus nih Ustaz. Bagaimana agar kita tidak ragu-ragu dalam langkah dalam hidup ini? Iya. Iya. Jadi kalau kita membaca 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bangun dari tidur setelah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian berwudu, kemudian salat. Dan ketika dia selesai salat, maka dia mengatakan bismillahilladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Dengan namamu ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma azhib anil hamba wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gundah gulana dan rasa ketakutan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah perlindungan. Perlindungan kepada Allah dari rasa gundah gulana dan rasa takut. Kemudian Rasulullah kan membaca yang kita sebut sering al-maksurat. Dan selalu saja Rasulullah membaca ada yang namanya ayat kursi, ada yang namanya al-ikhlas, ada yang namanya al-falak dan an-nas. Bukankah kalau kita membaca surat-surat itu dan kita pahami maknanya, maka sesungguhnya semuanya itu penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan perlindungan dari segala perasaan was-was. Was-was yang dilakukan oleh setan, jin, atau was-was yang dilakukan oleh manusia. Begitu juga memohon kepada Allah perlindungan dari rasa iri dan dengki, dan kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya sholat yang lima waktu ini dengan baik dan benar, kemudian lagi kita meneladani doa-doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan terlepas dari rasa gundah gulana tadi. Bahwa kita sering gelisah, terkadang timbul rasa resah, itulah manusia. Selama kita masih hidup ini akan timbul hal yang seperti itu, dan setan selalu saja membuat kita merasa resah dan gelisah. Iya, artinya semakin keimanan kita berkuat akan semakin kuat juga godaan ini tadi. Iya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah mengajarkan kepada kita, memberikan suri tauladannya kepada kita untuk senantiasa berdoa, maka gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiru suri tauladan kita. Kemudian lagi kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mengambil keputusan tentang suatu apapun yang kita anggap ini penting, seyogianya kita melaksanakan salat sunat istihara. Karena dengan salat sunat istihara itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memilihkan kepada kita yang terbaik saja untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Iya, baik, itu untuk Pak Ahmad di Cikarang yang sudah berpartisipasi melalui SMS di 0816 919215. Ini ada rekan Dakta Ari yang mau bertanya, apakah boleh kita melaksanakan sholat tasbih setiap hari ini, Ustaz? Nah, ini sebetulnya rekan Ari, indahnya pertanyaan ini ditanyakan kepada Ustaz Zainal Abidin. Iya ya. Ya, setiap malam yang khusus membahas tentang fikih. Dan yang dibaca itu bulughul maram. Jadi atau di pagi hari ini ya, pagi sama Ustadz Abu Himam. Iya, betul. Iya. Kalau ini dari rekan Dakta di 0856 944 93 sekian sekian, Ustadz, kenapa hati saya belakangan ini tidak tenang, sering gelisah, padahal alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat. Dan kadang untuk merasa tenang, saya coba membaca Al-Quran sholat malam. Apa dengan ini cukup? Ya, ya baik. Sambil melanjutkan jawaban ke saudara Ari tadi, rekan Ari, kalau rekan Ari sudah melaksanakan sholat-sholat yang secara jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan misalnya sholat rawatib yang muakkad. Kemudian lagi Rasulullah rutin melaksanakan qiyamul lail. Rasulullah rutin melaksanakan sholat duha. Bahkan di dalam satu hadis yang jelas, jika kita melaksanakan sholat sunat yang 12 rakaat sholat rawatib itu, berarti kita membangun satu rumah di surga. Sekaligus juga ke sahabat kita yang nomor 2 tadi, yang menanyakan tentang apakah cukup kita dengan membaca Al-Quran dan Qiyamul Lail. Iya. Nah, alhamdulillah, senang kita mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Yang berikutnya adalah kita tingkatkan pemahaman kita dalam melaksanakan Qiyamul Lail itu. Iya. Jadi kita baca Al-Fatihah dengan memahami Al-Fatihah. Ustadz Farid Utbah untuk menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sampai sudah 98 malam. Masih terus. Jadi tetapi makin kita memahami makna dari Al-Fatihah itu, insyaallah akan makin tenanglah kita. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub? Bukankah dengan berzikir itu kita akan menjadi tenang? Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat rekan-rekan dakta ini akan membawa kita kepada ketenangan. Tetapi kalau masih saja resah dan gelisah itu ada, maka tambahilah dengan tadi yang kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika perasaan resah dan gelisah itu ada, dia langsung mengatakan dalam satu riwayat dikatakan Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, Tuhan yang menciptakan aku, Tuhan yang memberikan segala prasarana dan sarana kepada aku, Tuhan yang menciptakan alam ini, Tuhan yang mendidik segala yang ada di sini. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak akan menyekutukan Engkau ya Allah dengan suatu apapun. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan redaksinya berbeda sedikit. Huwallah, dialah Allah. Allahu Rabbi, la syarikalah. Allah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Jadi dengan sungguh-sungguh menyampaikan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah, kita hanya bergantung kepada Allah. Ditambah dengan ta'awuz tentulah, insya Allah rasa gelisah itu akan sirna dari diri kita. Iya, mudah-mudahan ini ya. Baik, kemudian ini ada rekan dakta di Kerawang, ini cukup jauh nih Ustaz, yang ingin berbagi pertanyaan. Bentar ini ada rekan dakta. Oh ini, Ustaz, saya Ahwat yang baru 19 tahun. Saya ingin minta tips yang jitu ini untuk merayu ibu agar diizinkan memakai jilbab. Subhanallah. Hidayah dari Allah itu memang datang kepada siapapun. Jadi yang pertama memang berdoa, mudah-mudahan ibu dibukakan oleh Allah pintu hatinya untuk mengizinkan ukhti kita ini memakai busana muslimah. Kemudian yang kedua, suruh ibu kita itu membaca atau menonton yang atau mendengar radio dakta tentang bagaimana seharusnya wanita muslimah berpakaian. Tetapi yang lebih penting lagi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melembutkan hati ibu kita dan mengizinkan kita, dia redha kita menggunakan busana muslimah. Dan memang begini, seringkali ibu itu khawatir nanti kalau menggunakan busana muslimah busananya lusuh, jilbabnya bau dan sebagainya, jarang dijemur. Berbusanalah muslimah, berbusana muslimah, tapi tetap harus rapi dengan busana itu. Aurat tertutup, tetap menunjukkan bahwa kebersihan dan kerapian itu adalah sebagian dari iman. Iya. Dari Ibu Siva di Kerawang, ini yang menanyakan, Ustaz, bagaimana untuk menghilangkan sifat tergesa-gesa? Apakah itu dari setan? Iya, yang tergesa-gesa itu kerjaan setan. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman yang tergesa-gesa, rekan-rekan yang gelisah tadi, jika sempat, ada waktu, ikutlah program Radio Dakta Pencerahan Hati di Danau Aulia. Jadi insya Allah dengan program pencerahan hati itu kita akan mendeteksi penyakit-penyakit hati yang dikerjakan oleh setan tadi. Tapi bukan rukyah, ini betul-betul permainan, games dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan program pencerahan hati itu, rekan-rekan dakta yang sedang gelisah, yang suka tergesa-gesa, memahami apa saja penyakit dirinya, penyakit-penyakit dari hatinya. Iya, baik. Terima kasih untuk Anda rekan dakta yang sudah berbagi pertanyaan melalui SMS di 0816919215. Nanti kita akan lanjutkan kembali, namun terlebih dahulu kita harus lihat terlebih dahulu nih Ustaz ya, untuk mendengarkan beberapa selingan yang berikut. Hening. Jangan biarkan waktu istirahat Anda terbuang percuma. Nikmati sajian khas penuh makna. Kajian malam setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, Ustadz Murhali Barda hadir dalam kajian Samara. Wa ayyuzawwijahu idza adraka. Anak itu dikawinkan kalau sudah balik, kalau sudah siap untuk kawin gitu. Selasa, kajian akidah bersama Ustadz Farid Uqbah. Yang mengaku hamba Allah, yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh melemah. Rabu, Ustadz Zainal Abidin akan membimbing kita mengkaji kitab Buluhul Marom. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, wa Abu Dawud di dalam sunannya. Kamis, Ustadz Abu Aqila akan mendampingi kita dalam dunia gaib. Marga jin itu telah menjadi tentara iblis, maka marga jin ini adalah jin-jin yang telah menjadi setan. Dan Jumat, Ustadz Salimin Dhani akan menafsirkan ayat-ayat Allah dalam kajian tafsir. Penegakan hukum Islam itu karena mengandung hikmah menjadi pembelajaran. Jadikan waktu istirahat Anda lebih bermakna bersama kajian malam. Senin hingga Jumat mulai jam 8 malam. Kajian malam menjadikan ruhani lebih berisi. 107 FM. Terima kasih dan selamat sore bagi Anda rekan dakta yang baru bergabung bersama kami di program Mutiara Hikmah untuk edisi hari ini. Bersama saya Fauzi Ahmad, Tri Sabto Hadi dan Ustadz Ansori Abdul Jabbar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui SMS untuk memberikan pertanyaan di 0816-919215. Mungkin Ustadz bisa melanjutkan terlebih dahulu nih Ustadz. Ya, rekan-rekan dakta, berbagai kesusahan dan kesengsaraan, berbagai suasana yang terjadi seringkali membuat kita galau dalam hidup ini. Resah dan gelisah menyelimuti perasaan kita. Tapi kalau kita melihat, bukankah kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, dari sejak dilahirkan dia sudah tidak mempunyai ayah. Dan ketika dia berusia 5 tahun, ibunya pun sudah meninggal dunia. Ketika dia berusia 7 tahun, kakeknya pun meninggalkan dia pula. Dan dia harus mulai bekerja dengan menggembala kambing. Dan ketika dia berusia 12 tahun, dia sudah harus berusaha untuk belajar berdagang sampai keluar negeri. Dan bukankah ketika dia mulai ingin melaksanakan ajaran-ajaran Allah ini, ujian senantiasa menerpa Rasulullah SAW. Rekan-rekan dakta, jika resah dan gelisah itu, atau ujian dan cobaan, apakah ujian dan cobaan itu berupa kemudaratan, atau ujian dan cobaan itu berupa kenikmatan menerpa kita, siapakah yang patut dituju dan dimintai perlindungan ketika kesengsaraan dan malapetaka menyerang? Sesungguhnya hanya Allah satu-satunya lah. Dia adalah penjaga yang paling menjaga kita. Dia adalah pelindung yang paling tepat untuk kita berlindung. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan hal-hal yang seperti itu, cobaan demi cobaan, bukankah cobaan yang paling berat itu diberikan oleh Allah kepada para rasulnya? Tetapi marilah kita baca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ini qarib. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka yang berdoa itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Rekan-rekan dakta, jadi Sesungguhnya kunci dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi, galau, resah, gelisah terjadi kepada kita, padahal kita sudah sholat, padahal kita sudah membaca Al-Quran. Mari kita tingkatkan pemahaman kita terhadap sholat kita itu sendiri, dan mari kita tingkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Iya, artinya pemahaman yang diperlukan ini tadi ya. Bagaimana ketika kita sholat, kemudian juga bagaimana kita beribadah yang lainnya. Artinya pemahaman yang harus kita lebih utamakan. Melalui SMS di 0816-919215. Ini, Assalamualaikum Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Kenapa saya selalu gelisah dan bingung memikirkan keadaan ekonomi keluarga, sedangkan apa ini, ekonomi kalau sedang ngaji atau sulit hilang, tapi setelah itu gelisah lagi. Ini pertanyaannya disingkat-singkat nih Ustaz. Mungkin ini mengenai ibu rumah tangga selalu gelisah dan bingung mikirin keadaan ekonomi keluarga mungkin Ustaz. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan rezeki bagi setiap hamba-hambanya. Ada orang kelihatannya kaya raya, tetapi sebetulnya makannya sesuap-sesuap juga. Dia tidak akan mampu makan makanan yang lebih dari porsi yang harus dia makan. Kalau dia mau makan lebih dari porsi yang dia makan itu, insya Allah dia akan terserang penyakit. Orang yang kelihatannya kaya raya mempunyai pakaian yang banyak, sesungguhnya dia hanya memakai baju satu-satu juga. Kalau dia memakai bajunya itu rangkap lima, pergi ke jalanan, pasti orang mengatakan dia orang yang lagi sakit atau orang gila. Jadi sesungguhnya rezeki kita itu adalah mana yang kita makan, mana yang kita pakai. Yang tidak kita makan dan tidak kita pakai itu belum rezeki kita, walaupun kelihatannya semuanya itu sudah ada pada kita. Banyak sekali orang yang ketika dia kelihatannya mempunyai rezeki yang banyak, pada saat itu juga ujian dan cobaan menerpa dia. Saya berjumpa dengan banyak keluarga yang mengatakan, ketika dulu kami masih begini-begini, suami saya sangat sayang kepada saya. Tapi ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, ternyata dia berpaling ke lain hati. Dulu anak saya makan di rumah dengan lahapnya, walaupun hanya nasi dengan ikan asin yang dibakar, kemudian lagi dengan air, dikuahin air, dia makan dengan lahap dan badannya sehat. Tapi setelah Allah memberikan rezeki yang banyak, dia tidak pernah lagi mau makan di rumah. Yang dia minta adalah makanan-makanan yang ada di jalanan. Jadi mari kita mencoba memaknai karunia Allah ini dengan rasa syukur padanya. Sedangkan burung saja ketika dia keluar dari sarangnya, apakah di sarang burung itu sudah ada makanan? Tidak. Tapi nanti dia pulang ke rumah dengan perut yang kenyang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang kaya itu adalah orang yang apabila hari ininya dia mempunyai sesuatu yang cukup untuk dimakan oleh dia. Jadi bukan orang yang berlebihan. Orang yang miskin itu adalah orang yang walaupun hartanya banyak, tapi dia senantiasa merasa kekurangan. Jadi definisi kaya di dalam Islam itu bukan orang yang kaya hartanya, tetapi adalah orang yang kaya jiwanya. Jadi mudah-mudahan ibu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibu mampu mensyukuri karunia Allah, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada keluarga ibu rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Bukankah sumur Zam-Zam itu airnya itu tidak pernah banjir, tapi juga tidak pernah kering? Begitu banyak orang yang meminumnya, dia enggak habis-habis. Tetapi apakah pernah air sumur Zam-Zam itu dikabarkan banjir? Tidak. Jadi kita sudah merasa kaya kalau kebutuhan kita hari ini sudah tercukupi. Dan yakinlah Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jika sekiranya kita ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari problem yang kita punyai. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak kita duga-duga sama sekali. Rekan Dakta, ketika saya sedang sekolah dulu, ada sahabat yang mendapatkan kiriman uang yang banyak dari orang tuanya. dia mendesak orang tuanya agar dia dibelikan motor. Rupanya ketika orang tuanya datang dan membelikan motor kepada dia, dia hanya mampu menikmati motor itu 3 hari, karena kemudian dia celaka dan motor yang baru itu membawa dia ke alam yang sesungguhnya. Jadi syukurilah apa yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Iya. Seringkali kita menjadikan keinginan sebagai kebutuhan. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang kalau tidak ada itu, kita akan mati. Kalau kita tidak makan, tidak minum, betul-betul tidak ada makanan dan minuman, kita akan mati. Karena itu namanya kebutuhan. Kalau kita tidak mampu menutup aurat kita, maka pakaian waktu itu menjadi kebutuhan kita. Tetapi yang sering kali membuat kita gelisah ini adalah keinginan dan keinginan, bukan kebutuhan. Padahal Islam mengatakan, kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, sesungguhnya kita sudah termasuk orang yang kaya. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin Ustaz, dari Ali Mukti di Kerawang. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan rasa malas? Karena setiap mau tidur, saya selalu berniat bangun malam untuk qiyamul lail. Tapi setiap bangun, saya selalu malas, bahkan tidur lagi. Ya itulah, Allah sudah mengabulkan doanya dengan membangunkan. Iya. Tetapi setan menggoda. Karena itu ketika kita terbangun langsung, alhamdulillah, dari ahyana ba'da ma'amatana wa'ilahin usna, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku, berikan kekuatan kepadaku untuk melaksanakan qiyamul lail ini. Jadi lawan itu rasa malas itu. Itu adalah godaan setan. Kalau orang zaman dulu suka mengatakan mata kita lagi dikencingin sama setan. Nah, dan ini memang jadi ada ukti beda ini yang sering dilecehkan oleh orang. Kalau dia lewat, orang suka membuang muka, bahkan meludahinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada ukti kita yang bersabar. Jika seseorang itu menghina kita, sesungguhnya dia menghina yang menciptakan kita. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan kita. Tetapi juga memang kita juga harus introspeksi bagaimana kita sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, meludah di depan kita, memaki-maki kita dari sisi fisik kita misalnya, sesungguhnya dia sudah memaki yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pekan yang lalu kita pernah bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu dia lewat di depan sebuah rumah, dilempari dengan kotoran dan diludahi. Rasulullah diam saja. Suatu kali orang yang melempari dan meludahi itu tidak melaksanakan tugasnya melempari dan meludahi Rasulullah. Rasulullah bertanya, kemana orang itu? Orang mengatakan bahwa dia sedang sakit. Kemudian Rasulullah mendatangi orang tersebut dan mendoakan supaya orang tersebut disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dialami oleh ukti kita ini juga dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik Ustaz, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, mudah-mudahan semua kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita memelihara diri kita, karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa bernafas sampai besok. Kita mencoba terus menerus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya sekarang ini masih resah, masih gelisah, masih gundah, dekatkan diri terus kepada Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberikan ketenangan kepada kita semua. Okay.